بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Malam ini kita akan mempelajari tata cara yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah janaiznya. Kata beliau, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yukabbiru salati 'ala mayyiti arba'a takbirat. Yukabbiru salati 'ala mayyiti arba'a takbirat. Bertakbir pada salat jenazah 4 kali. Ya. Bertakbir pada salat jenazah, pada salat jenazah 4 kali. Yaqra'u fi takbiratil ula ba'da ta'awudhi wal basmalati surat al-Fatihah. Pada takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah setelah ta'awud dan basmalah. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratil thaniyati fa yaqulu Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah takbir yang kedua berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca yakni sehingga salawat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah yang kita baca tadi, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Allah, berselawat atas Muhammad beserta seluruh pengikutnya. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Sebagaimana kau telah berselawat atas Ibrahim beserta seluruh pengikutnya. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berkahilah Muhammad beserta seluruh pengikutnya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim beserta seluruh pengikutnya. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha agung. Ini takbir kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da takbirati thalithah. والأفضل أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لم يعرفه دعا بما يعرفه. Kemudian mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga, dan yang lebih utama adalah dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Jika tidak tahu doa tersebut yang diajarkan oleh Nabi, berdoa dengan doa apa saja yang diketahuinya. Berikutnya yang terakhir, wa yaqifu ba'da rabi'ati qalilan thumma yusallimu. Wa in qala qabla salami rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fala ba'sa bidzalik. Kemudian berdiam sejenak setelah takbir yang keempat. Kami tidak membaca apa, diam sejenak saja. Lalu mengucapkan salam. Jika membaca sebelum salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ayyuhal kamil. Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan akhirat serta lindungilah kami dari api neraka. Tidak mengapa. Ya, nah ini matan dari risalah Ibnu Utsaimin rahimahullah yang akan kita pelajari Kami jelaskan di sini pembahasan pertama, empat takbir dengan posisi berdiri. Empat takbir dengan posisi berdiri, dengan berdiri. Ya, sholat jenazah terdiri dari empat kali takbir dengan posisi berdiri. Yani empat kali takbir itu dilakukan dengan berdiri. Hal itu adalah rukun sholat jenazah. Ya, rukun sholat jenazah. Berarti apabila ada salah satu dari rukun ini yang tidak terlaksana, berarti sholat jenazah tidak sah. Jika tidak cukup empat kali takbir, berarti tidak sah. Ya, jika takbir salah satu dari takbir itu dilakukan dengan tidak berdiri, maka tidak sah. Jadi empat kali takbir ini semuanya dengan posisi berdiri. Nah, ini rukun yang menentukan sah. Berdiri pada sholat jenazah, ini penjelasan detailnya. Berdiri pada sholat jenazah adalah rukun menurut pendapat Ahmad Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan ulama lainnya. Bahkan Ibnu Qudamah tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Ibnu Qudamah menyatakan, saya tidak tahu adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, bahwa berdiri adalah rukun pada sholat jenazah. Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, dan Al-Uthaymeen juga menegaskan bahwa berdiri adalah rukun pada sholat jenazah. Ya. Hal ini berdasarkan keumuman makna dalil-dalil, keumuman makna dalil-dalil dan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa melakukan sholat jenazah dengan berdiri. Ya, ya, keumuman makna dalil yang memerintahkan, mewajibkan pelaksanaan sholat dengan cara berdiri. Itu mencakup pula sholat jenazah, karena sholat jenazah masuk dalam keumuman makna sholat. Nah, dan amalan Nabi Rasulullah SAW jika melaksanakan sholat jenazah selalu berdiri, tidak pernah melaksanakannya dengan duduk, selalu berdiri. Nah, kemudian terkait dengan takbir empat kali yang juga rukun, takbir empat kali dalam sholat jenazah adalah rukun, karena setiap takbir dari empat takbir itu bagaikan satu rakaat, itu bagaikan satu rakaat. Ya, ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kematian Raja Najasyi di negeri Habasyah. Ya, lantas Rasulullah SAW menyelatinya bersama sahabatnya. Sebab kita lewat tentang ini di solat dan solat ghaib, karena Raja Najasyi beliau adalah satu-satunya yang Muslim di negerinya di Habasyah sana, di Sudan, di Afrika. Nah, jadi tidak ada yang menyelatinya, tidak ada Muslim di sana. Nabi Rasulullah menyelatinya dengan solat ghaib dari Madinah bersama sahabat. Nah, pada hari itu kata Abu Hurairah, fakabbaru arba'a. Lalu beliau Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir empat kali. Ya. Ini muttafaq alaih. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalati jenazah yang telah dikuburkan dari atas kuburannya yang masih baru, tanahnya masih basah, dan para sahabat bersaf di belakangnya. Ya, tentang menyolati jenazah yang sudah dikuburkan dari atas kuburan juga sudah kita lewati, yang sudah jelaskan. Ya, ada contohnya dari Nabi SAW sebagaimana pada hari ini. Ya, yakni jika seseorang tidak sempat mendapati pelaksanaan sholat jenazah itu sebelum dikuburkan, dia datang terlambat misalnya, ya, maka dia bisa menyusul menyolatinya dari atas kuburannya. Nah, kata Ibn Abbas pada hari tersebut, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa kabbara arba'an, dan beliau bertakbir 4 kali. Muttafaq alaih. Hadis yang ketiga, hadis Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu, tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ke Baqi', perkuburan Baqi'. Lalu beliau mendapati sebuah kuburan baru yang tidak dikenalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya dan para sahabat menjawab, itu adalah kuburan fulan yang ternyata dikenal oleh beliau, oleh Nabi. Tetapi para sahabat tidak mengabari Nabi, beliau Nabi saat kematiannya karena khawatir mengganggu. Ini sudah lewat. Ya. Ketika mati fulana ini, para sahabat tidak mengabari Nabi karena khawatir mengganggu Nabi, merepotkan Nabi. Nah, ternyata Nabi Rasulullah ketika keluar ke kuburan Baqi', beliau mendapati kuburan itu dan kuburannya masih baru. Nabi menanyakan, ya, tentang kuburan itu dan jelas oleh para sahabat. Ya. Di sini Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma atal qabr." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya untuk menyolatinya. Ini juga dalil, ya. Ada contoh dari Nabi menyusulkan, ya, seseorang yang belum sempat menyolati jenazah itu ketika dia dapati kuburannya, ya, maka dia bisa menyolatinya dari atas kuburan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Nah, fasofasna khalfan, dan kami bersof di belakangnya. Ya, para sahabat ikut membuat sof di belakangnya. Fakabbara alaihi arba'an, lantas beliau bertakbir 4 kali. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Bihaqi, Al-Albani menyatakannya sahih menurut syarat Muslim. Sahih menurut syarat Muslim. Baik. Hadis yang keempat, yang terakhir, hadis Abu Umamah bin Sa'd bin Hunais radhiyallahu anhuma, ia berkata, "As-sunnah fi sholati 'ala al-jinazati an yaqra fi takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan." Sunnah, yani ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat jenazah adalah membaca Ummul Quran. Ummul Quran itu Al-Fatihah. Pada takbir pertama, secara sir berbisik, tidak dijaharkan. Thumma yukabbiru thalatha. Kemudian bertakbir 3 kali. 3 kali setelahnya. Jadi totalnya 4 kali takbir. Dan membaca, ya, thumma yukabbiru thalatha, kemudian bertakbir 3 kali, wat taslimu 'inda al-akhirati, dan membaca salam pada takbir yang terakhir, yakni setelah takbir yang keempat. Salat diakhiri dengan salam, ya, diawali dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama, ya, kemudian baca Al-Fatihah dengan sir, kemudian takbir kedua, ya, salawat, takbir ketiga, doa khusus untuk jenazah, kemudian takbir yang keempat, ya, salam, diakhiri dengan salam. Baik, hadis ini dari An-Nasa'i dan Ibnu Hazm dari jalan An-Nasa'i, sanadnya dinyatakan sahih oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Baik, inilah 4 dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa bertakbir 4 kali. Kemudian hadis yang terakhir ini, ya, baik, ya, ini lebih rinci daripada hadis-hadis yang lainnya, ya, apa yang dibaca setelah takbir yang pertama, nah, dan diakhiri dengan salam setelah takbir yang keempat. Nah, namun Al-Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti' menganjurkan agar para imam salat jenazah sesekali bertakbir 5 kali. Untuk menghidupkan sunnah. Sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wasalam berdasarkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kata Abdurrahman bin Abi Layla kana Zaid yukabbiru ala janazina 4. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir atas jenazah-jenazah kami 4 kali. Yani beliau ya, senantiasa jika menyolati jenazah takbirnya 4 kali. Itu yang sering dilakukan, itu yang selalu dilakukan. Wa innahu kabbara ala jenazatin 5. Dan sesungguhnya beliau pernah, yaitu Zaid bin Arqam, pernah bertakbir atas salah satu jenazah 5 kali. Jadi yang selalu diamalkannya 4 kali, tapi pernah sampai 5 kali. Nah, fasa'altuhu, kata Abdurrahman bin Abi Layla, maka aku bertanya kepadanya, aku lantas menanyakan itu kepadanya. Faqal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi secara praktek yang selalu kita makan takbir empat kali. Kadang-kadang untuk menghidupkan sunnah dan mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, ya, kadang-kadang takbir 5 kali. Berdasarkan hadis ini tadi, hadis Zaid bin Arqam dari dalam Sahih Muslim. Nah, bahkan terdapat athar riwayat yang valid, yang tetap, yang benar dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia bertakbir 6 kali dalam menyolati jenazah Sahal bin Hunayf. Ya, jenazah Sahal bin Hunayf. Keterangan riwayat ini ada di catatan kami. Ya. Di sini kami jelaskan bahwa akad dari Ali ini dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hazm Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz dan guru besar kami Al-Wadi'i dalam Ijabatus Sa'id. Jadi riwayat ini benar. Dari Ali bin Abi Thalib bertakbir 6 kali ketika menyolati jenazah Sahal bin Hunayf. Dan Ali bertakbir 6 kali atas pejuang perang Badar. Ya, atas pejuang perang Badar. Ini juga ada keterangannya di catatan kaki nomor 39 yang dikeluarkan oleh Thahawi dan Ibnu Al-Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Ahkamul Janaiz. Ya. Telah tetap pula, ya, ini tadi bertakbir 6 kali atas pejuang perang Badar. Maksudnya, ya, sahabat yang merupakan mujahid pejuang perang Badar yang hadir pada perang Badar bersama Nabi SAW ketika wafat di salat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bertakbir dalam menyolatinya berapa kali? 6 kali. Maksudnya. Nah, telah tetap pula dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau bertakbir atas jenazah Abu Qatadah. Abu Qatadah ia termasuk pejuang perang Badar yang hadir pada perang Badar. Ya. 7 kali Ali bin Abi Thalib bertakbir menyolati jenazah Abu Qatadah 7 kali. Ya, ini disebutkan, dijelaskan bahwa ini dikeluarkan oleh Thahawi dan Al-Baihaqi, dinyatakan sahih menurut persyaratan Muslim oleh Al-Albani dan Ahkamul Janaiz. Nah, ini riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib yang sahih, ya, pernah bertakbir 6 kali, pernah bertakbir sampai 7 kali. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Zadul Ma'ad, ini adalah atsar-atsar yang sahih. Maka dari itu tidak ada alasan untuk melarang takbir lebih dari 4 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang takbir lebih dari 4 kali. Tidak ada larangan dari Nabi ya yang melarang bertakbir lebih dari 4 kali. Enggak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya tidak melarang takbir lebih dari 4 kali. Justru beliau telah mengamalkannya. Tadi sudah kita lewati dari siapa? Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim bahwa Nabi pernah bertakbir 5 kali. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum setelahnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengamalkannya. Zaid bin Arqam tadi mencontoh Nabi, maka pernah dia melakukan takbir 5 kali. Nah, di sini ada bin Abi Thalib bahkan 6 kali sampai 7 kali. Nah, terkait dengan ini kita akan bahas berapa batas takbir terbanyak yang bisa kita lakukan. Nah, yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang masyhur, yang terkenal dari Imam Ahmad, Imam Ahmad ia berkata, Imam Ahmad mengatakan, jika imam salat jenazah menambah lebih dari 4 kali, hendaklah diikuti, yakni makmum yang bermakmum kepadanya dalam salat jenazah, hendaklah dia mengikuti takbirnya imam, ya, sebanyak takbirnya imam, sampai batas 7 kali takbir saja. Imam Ahmad membatasi sampai 7 kali takbir saja. Jika lebih dari 7 kali, tidak boleh diikuti, kata Imam Ahmad. Jika ada yang mempraktekkan takbirnya lebih dari 7 kali, tidak boleh diikuti, kata Imam Ahmad. Ya. Tetapi jangan salam sebelum imam. Jangan salam sebelum imam. Artinya misalkan imamnya takbir 8 kali. Ya, artinya menambah lagi setelah 7 kali, kita sebagai makmum ya diarahkan oleh Imam Ahmad, jangan ikuti. Kita maksimal 7 kali saja. Tetapi kita menunggu. Kita tidak salam terlebih dahulu dari imam, enggak. Kita tetap dalam sholat dan menunggu sampai imam salam, kemudian kita ikut salam bersamanya. Begitu. Ya. Tetapi jangan salam sebelum imam, melainkan tetap berdiri menunggunya hingga salam bersamanya. Inilah mazhab Hambali yang diikuti oleh mayoritas fuqaha Hanabilah, mayoritas fuqaha mazhab Hambali. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali bahwa tidak boleh menambah lebih dari 7 kali. Kenapa Imam Ahmad membatasi sampai 7 kali? Karena itulah yang terbaik yang ada contohnya dari salafus shalih, dari kaum salaf, dari kalangan sahabat. Siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi jika kita ingin melampaui lebih dari itu, kita butuh salaf. Siapa salaf? Itu. Siapa salaf dari kalangan kaum salaf, dari kalangan sahabat? Nah, itu dasarnya itu. Baik. Sementara itu, Al-Albani rahimahullah menetapkan takbir, pendapat Al-Albani, ijtihad beliau, menetapkan takbir sampai 9 kali. Al-Albani. Beliau berijtihad menetapkan salam sampai 9 kali. Tidak lebih dari itu. Ya, 9 kali yang tertinggi, yang terbanyak, tidak lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Apa dasarnya, dalilnya Al-Albani? Beliau rahimahullah berdalil dengan hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhudin bi Hamzata fasujja bi burdih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada hari perang Uhud agar jenazah Hamzah radhiyallahu anhu dihadirkan. Kemudian sekujur tubuhnya ditutupi dengan bur. Bur itu sejenis pakaian bergaris yang diselimutkan di badan, di tubuh. Thumma shalla alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Nah, perhatikan. Ini nanti akan dibahas. Ini yang akan dibahas. Masalah Nabi SAW menyolati jenazah Hamzah. Ya. Padahal itu adalah syuhada, salah satu dari syuhada Uhud. Ya. 70 syuhada Uhud. Ya, sayyiduhum. Naam, yang termulia dari mereka adalah Hamzah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, fakabbara tis'a takbiratin. Dengan bertakbir atasnya, atas jenazahnya 9 kali takbir. Thumma utiya bil qatla yusaffun. Kemudian dihadirkan jenazah-jenazah lainnya, syuhada Uhud lainnya, disusun berbaris. Wa yusalli alaihim wa alaihi ma'hum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah mereka sekaligus bersama jenazah Hamzah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jami'an. Berarti Hamzah disolati berapa kali? Berapa kali? Pada riwayat ini 2 kali disolati sendiri oleh Nabi, takbirnya 9 kali, kemudian digabung dengan syuhada lainnya, kemudian disolati lagi bersama mereka. Riwayat ini, hadis ini riwayat At-Tuhawi pada kitab Syarah Ma'ani Al-Athar, dinyatakan hasan derajatnya oleh Al-Albani. Ya. Perhatikan. Hanya saja kami jelaskan di sini bahwa hanya saja ya permasalahannya ya, hadis ini bertentangan, kontradiktif dengan hadis yang lain, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati para syahid perang Uhud. Yang mana yang lebih kuat? Ada 2 riwayat yang bertolak belakang. Dalam Sahih Al-Bukhari ini jelas kesahihannya, ya, diragukan, dan tingkatannya Sahih Al-Bukhari yang paling tinggi syaratnya dari seluruh kitab sahih, kitab hadis, ya, yang mempersyaratkan kesahihan hadis paling tinggi, paling ketat syaratnya Al-Bukhari. Mengeluarkan hadis ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati syuhada perang, para syahid perang. Ya. Sedangkan hadis ini, hadis Abdullah bin Zubair riwayat At-Tuhawi. Ya, dan ini derajatnya hanya, puncaknya hanya dinilai hasan, bukan sahih. Hanya hasan oleh Al-Albani. Ya. Menyatakan bahwa Nabi SAW menyolati jenazah korban perang syuhada para syahid perang Uhud. Hamzah terlebih dahulu disolat sendiri 9 kali takbir, kemudian digabung dengan syuhada lainnya, kemudian disolati bersama. Nah, ini yang seperti ini butuh ditarjih, butuh ditarjih, yakni butuh dipilih mana yang lebih kuat. Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tegas, Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tegas menepis riwayat yang menetapkan bahwa mereka disolati oleh Rasulullah SAW, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mendahulukan hadis-hadis yang menafikan, yang menepis hadis. Ya. Berarti wallahu a'lam, dalam hal ini kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i wallahu a'lam. Al-Imam Syafi'i ya berdasar dengan hadis Jabir dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, artinya apa? Artinya kita mendahulukan riwayat itu kan itu jelas lebih kuat. Nah, dibandingkan riwayat itu. Dan apa yang datang dari Imam Ahmad, yang masyhur dari Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad membatasi maksimal takbir sampai berapa? Tuh, 7. Itu menunjukkan bahwa Imam Ahmad juga seperti Imam Syafi'i tidak mengambil riwayat ya yang ada ini bahwa Nabi bertakbir untuk jenazah Hamzah sampai 9 kali, karena Imam Ahmad ya jika menganggap ini riwayat yang sahih ya maka beliau tidak akan mungkin menyelisihinya. Tidak akan mungkin menyelisihinya. Nah, jadi wallahu alam di sini kita mengikuti ya apa yang disampaikan dari Imam Syafi'i, kita dahulukan riwayat dalam Sahih Bukhari dan Jabir bahwa Nabi tidak menyolati syuhada pada Uhud. Nah, dan berarti puncak tertinggi takbir yang bisa kita contoh adalah akhir dari Ali hanya sampai 7 kali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Imam Ahmad wallahu a'lam. Yaitu ijtihad Al-Albani rahimahullah. Beliau imam hadis faqih dan ijtihad beliau rahimahullah. Kemudian masalah hukum mengangkat kedua tangan saat takbir. Hukum mengangkat kedua tangan saat takbir. Disyariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir setinggi bahu. Setinggi bahu. Seperti ini. Ya. Atau ujung atas telinga. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang amalan Nabi Alaihissalam pada sholat fardu, bahwa Nabi Alaihissalam pernah ketika takbiratul ihram dan takbir setelahnya beliau mengangkat telapak tangannya ujung, yakni makna hadis itu ujung jari jemarinya ya sejajar dengan bahu, jadi tidak melebihi bahu ujung jari jemari tangan. Nah, dan pada hadis yang lain dijelaskan bahwa jari jemari Nabi rapat, tidak direnggangkan begini ya, rapat dan telapaknya menghadap ke arah kiblat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saya sering mengamati sholat Syekhuna Mukbil ketika di Damaj dulu, di Darul Hadid Damaj di Sa'ad di Yaman. Nah, ketika beliau sholat di masjid ya, tanpa beliau praktekkan sunnah ini mantap sekali ya, telapak tangannya ini jari jemarinya rapat diarahkan menghadap telapak menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti ini. Nah, ini ujung jari jemari tangan sejajar dengan bahu. Baik. Nah, pernah juga Nabi SAW pada hadis yang lain mengangkat ya sampai sejajar tangannya sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, yakni ujung jari jemarinya sejajar dengan ujung atas telinga. Baik. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Baik. Nah, jadi caranya di antara yang datang dari Nabi SAW yaitu sambil memulai takbir sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi ketika takbir selesai, ya tangan terpasang di sini. setinggi bahu. Nah, setelah itu baru kemudian diturunkan atau diangkat setinggi di atas telinga. Allahu Akbar. Ya, baru kemudian diturunkan. Baik. Mengangkat kedua tangan pada takbir pertama yang merupakan takbiratul ihram adalah ijma, kesepakatan ulama. Ijma tersebut dinukilkan oleh Ibnu Mundhir dan Ibnu Qudamah. Hal ini berdasarkan keumuman makna dalil-dalil. Ya. Nah, di sini dalil-dalil itu yang pada salat fardu bisa dilihat hadisnya, ana nukil di catatan kaki nomor 44. Ada hadis Ibnu Umar, ya, dalil bahwa Nabi pernah mengangkatnya kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Nah, dan hadis Malik bin Khairin, Nabi pernah mengangkat tangannya ketika bertakbir sejajar dengan ujung atas telinganya. Nah, adapun mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir berikutnya, ini yang diperselisihkan. Takbir yang pertama, takbiratul ihram, ini ijma, sunnah mengangkat tangan dengan salah satu dari dua, ya, sejajar yang setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Nah, yang diperselisihkan adalah takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat, apakah juga mengangkat tangan? Nah, kan tadi takbir ihram kan begini ya, Allahu Akbar. Setelah selesai, tangan diturunkan langsung bersedekah. Atau Allahu Akbar. Setelah selesai, tangan diturunkan langsung bersedekah. Nah, ya, baca Al-Fatihah. Ya, nanti akan dijelaskan baca surah. Jika mau baca surah, berarti surah pendek. Ya, surah pendek saja. Kemudian takbir yang kedua. Nanti takbir yang ketiga, keempat. Nah, apakah takbir berikutnya juga mengangkat tangan lagi? Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar. Allah. Atau bertakbir saja tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Yang baca salawat. Allahu Akbar. Baca doa. Allahu Akbar. Kemudian salam. Nah, ini yang diperselisihkan. Yang takbir kedua, ketiga, dan keempat, apakah mengangkat kedua tangan atau tidak? Ahmad, yani Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Asy-Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama berpendapat disyariatkan mengangkat tangan. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Mundhir, Syekh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz, komite fatwa ya dari Arab Saudi ya, yang diketuai oleh Ibnu Baz. Naam, juga memfatwakan ini. Dalilnya adalah athar yang diriwayatkan oleh Nafi' Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'ala al-jinazati. Sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam salat jenazah. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari pada kitab Juz Raf'il Yadain, serta disebutkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq, yakni tanpa sanad dengan dibuang sanadnya pada kitab sahihnya. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya. Nah, ini akar mauquf. Mauquf artinya apa? Disandarkan kepada sahabat. Ini amalannya Ibnu Umar. Amalannya Ibnu Umar pada riwayat ini. Namun Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menerangkan bahwa asar mauquf ini, yakni amalan Ibn Umar ini, secara hukum memiliki hukum hadis marfu'. Secara hukum ya, secara riwayat, periwayatan ini disandarkan kepada Ibn Umar. Ibn Umar yang mengamalkannya. Tetapi secara hukum, ya, secara hukum ini memiliki hukum hadis marfu'. Hadis marfu itu artinya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan seperti ini dari Ibnu Umar, penetapannya tidak bisa berdasarkan ijtihad belaka. Tidak bisa itu hasil ijtihad Ibnu Umar sendiri mengangkat tangan padahal tidak pernah melihat Nabi melakukannya, gitu. Sehingga meskipun secara riwayat itu hanya sampai kepada Ibnu Umar yang mengamalkannya, tapi secara hukum karena amalan seperti ini tidak bisa dihasilkan dengan ijtihad seorang sahabat, yang berarti apa? Berarti tentu Ibnu Umar ada sandaran dari Nabi alaihissalam. Jadi secara hukum seperti hadis memiliki hukum hadis marfu yang berasal dari Nabi. Artinya apa? Ini hujjah. Itu maksud Ibnu Ufayn. Nah, adapun Syekh Al-Albani, beliau mengatakan barang siapa beranggapan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukannya dengan bersandar kepada Rasulullah SAW, baginya untuk mengangkat kedua tangannya. Jadi Al-Albani sendiri mengembalikan, ya, jika seseorang beranggapan bahwa Ibnu Umar melakukannya itu sumbernya dari Nabi, ya berarti dia punya dasar untuk mengangkat kedua tangannya. Baik, kemudian tinjauan secara makna mendukung pula hal ini, karena setiap zikir perpindahan dalam sholat senantiasa bersama dengan gerakan. Dalam sholat, coba kita perhatikan sholat, setiap ya zikir perpindahan itu ada gerakan bersama menyertai gerakan, ya, disertai dengan gerakan. Baik gerakan ruku, ada takbir peralihan ke ruku, ya. I'tidal, bangkit dari ruku, ada tasmi', sami' Allahu liman hamidah, dan lainnya. Nah, pada sholat jenazah, gerakan yang ada hanyalah berdiri dengan beberapa kali takbir. Beberapa takbir yang kedudukannya seperti rakaat. Sementara tidak ada gerakan yang sepadan untuk mengiringi setiap takbir itu, kecuali mengangkat tangan. Seperti halnya pada takbiratul ihram. Sebagaimana disepakatinya mengangkat tangan untuk mengiringi takbir pertama yang merupakan takbiratul ihram. Ini dalil-dalil dasar-dasar pijakan mazhab yang pertama, mazhab Ahmad, Ishaq dan Rai Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, Abu Hanifah, Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ibnu Hazm berpendapat tidak disyariatkan mengangkat tangan pada takbir kedua, ketiga dan keempat. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaukani dan Al-Albani. Wallahu a'lam, kami katakan di sini bahwa yang rajih, yang terkuat adalah pendapat pertama. Ya, di buku ini ya, kita pelajari wallahu a'lam anak memilih pendapat yang pertama, mazhab Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Dan yang lainnya telah kita dengar, yang mentarjihnya adalah Ibnu Uthaymin, Ibnu Baz bersama ulama yang tergabung dalam lajnah daim memfatwakan ini. Dalilnya adalah amalan Ibnu Umar, ya, dan tinjauan dari segi makna yang telah kita dengar tadi. Nah, barakallahu fikum, ini penjelasan keterangan, ya, seputar empat takbir yang mesti berdiri dan terkait dengan mengangkat tangan. Keterangan detailnya nanti, ya, yakni tata cara sholat jenazah mulai dari takbir pertama, yakni tentunya diawali dengan niat, ya. Nah, tentunya dipersyaratkan harus berniat untuk melaksanakan sholat jenazah. Nah, dan seterusnya detailnya akan kita pelajari satu persatu, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat sampai salam. Nah, karena waktu ya, termasuk kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta